Assalamualaikum, merdeka, merdeka sekali telinga tetap merdeka. Pemilihan Om Bud Citrek, Om Budayut, tukang minum kesang batur. Pemilu, pemilu, lain pemilihan Om. Om bohong, Om wadul, gede sungut, bau itu. Hati-hati milih presiden. Salah milih, kurang ditindih. Hati-hati bisa luar leor, si rumah tong.